cinta. Kalian cinta ya jolang ember. Tapi wae mah pangaos nama tadi kan terus. Bang awe kan terpilih mah sok kirim milih kalian aja corang mah. Sudah milih orang karang jadi lolong bocah bangsa. Kebol karpet. Nyaho asep boga imah si eteh manis somea. Nyaho asep boga mobil si eteh murilitnya kok asep loba duit si eteh mani murilitnya kok asep kando loker si eteh ngadadak masket unggal usi mere dada mere pipi yeah goreng. Ngalego imah si eteh mimiti robahnya kok asep ngalego mobil si eteh mimiti labilnya kok asep hese duit si eteh ambil ngalengitnya kok asep ipis loket si eteh ngabecir mampret eteh cici eteh ngacir eteh lupa ibu puranya. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung juri kuris. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede memang gudang dana. Awewe silum model si ete. Di kota gede cinta di cinta di sarung jengkok peyak senal japnit jeng tarumpah ayaku enteng ayaku murah ayaku hina nista kabina bina. Nyaho asep boga imah si eteh manis someah. Nyaho asep boga mobil si eteh mani murintil. Nyaho asep loba duit si eteh mani murilip. Nyaho asep kandel loket si eteh ngadadak masket unggal usi ayam goreng. Pastinya kita nanti para rukun ya. Ngeras dasar. Nyaho asep ngalego imah si eteh mimiti robah. Nyaho asep ngalego mobil si eteh mimiti labil. Nyaho asep hese duit si eteh hampir ngalengit. Nyaho asep ipis loket si eteh ngabecir mampret eteh cici buburannya. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung juri kuris. Awewe, awewe, materialistis. Nanaon bedana jeung kiciwis. Di kota gede sarung jengkok peyak senal capit jeng tarumpah ayaku enteng ayaku murah ayaku hina nista kabina bina.